Baru saja datang di Pendopo Lawas. Masih bersama musisi Jojo Project yang bakal nemenin teman-teman semua di sini sampai jam 12 malam.